Apa hukumnya khutbah setelah penguburan jenazah? Dan adakah ulama salaf yang melakukannya? Khutbah setelah penguburan jenazah tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mengetahui kalau ada ulama salaf yang melakukannya. Ini yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan beliau menjelaskan bahwasannya nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu penguburan mayit, itu beliau sampaikan dalam hidupnya hanya sekali saja. Itu pun karena ada satu sebab. Yakni ketika itu penguburan jenazah belum sempurna, sehingga beliau menunggu. Maka sambil menunggu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Jadi itu hanya dilakukan sekali karena satu sebab, bukan sesuatu yang disyariatkan secara khusus untuk menyampaikan khutbah atau nasihat tertentu setelah dikuburkannya mayit. Baik. Jadi hal tersebut tidak disunnahkan. Wallahu a'lam.